tapi anak kurang ngerti nih. Sing dimaksud rugi-rugi bu, apa maksud diraglek? Ah, Ibu Dariyah masih durung ngerti baik abu. Durung glek, durung ngerti. Ampun ya, Ibu, sampean kan wong sugih bu. Iya. Sampean wong cukup. Iya iya. Aja tanggung-tanggung mbelani adi sampean bu. Beli glek, wong carane kita kibri ngerti priben. Sing mau gak takon. Sampean sakin mangkat ngerdio bu. Ini ngerdio? Iya. Beli? Diiklanakan bu. Aja waktu baterai bayi sing diiklanakan bu. Uang gak biar apa-apa bu. Sing dimaksud iklan bu halo-halo takon. Halo-halo konon. Ngumum makan ning uang pirang-pirang kak bu. Konon beli wirang tablet. Aduh, jam masakin bakal wong wirang wong isin ketinggalan bu. Konon bu. Mengradio kita nek. Iya ngabaraken lah. Disiaraken. Nah. Sampah bae sing gelem ngawin adine Daria ini ah. Iya. Terus? Mengko paip motor sing anyar. Konon sing dealer mengkononan bu. Iya beli. Mau pas kawin tetek bengit. Anak tetek pengen kakek ding tak? Ya itu nih mau kawinan kan segala-galanya tentu nih. Iya bener. Ditanggung jawab kita. Lah, mengkonon bu. Yari mengkonon ini mah beli apa-apa Glek. Belilah beli rugi kita kin soal motor atau ongkos kawin apa. Iya. Mung carane baik kita sih beli ngerti. Sampean tekaning RR up. Mengkonon si ngerdio nih munika bu. RRI tentu. Iya, langsung ning Bapak Wartaman. Anu iya mengtar kedarwan lu. Mengkonon kan ning koranan ka bu. Ngomong aja buru-buru, Mang Darman, Mang Tarwan. Kesletot sih bu. Sing tukang gawe surat kabar. Iya. Wartawan tentu kunu sih. Nah, iya. Iya mengkonon bu. Kita langsung diiklanakan melalui surat kabar, melalui radio kan? Nah. Sapa bae sing lem ngawin adine Daria sing aran Junia. Bu. Ongkos kawin tetek bengek lan sebagainya ditanggung jawab ning kita. Ya. Lan dipai hadiah motor sing masih gres. Ya, sejaluke motore bu. Apa-apa Glek. Iya, iya bener. Sebab lamun beli jalan pun kaya-kaya beli bakal ana wong sing gelem ngawin Juni. Lah ya iya, Bu. Bokat bae ya Glek bakal sing kawinaken mah bisa dadi tambah. Ya iya, Bu. Bokat bae waras ya Glek. Ya wis kesuwun ya Glek ya. Jadi sekin pisan kita arep tekan ning radio, ning penyiar. Iya. Arep marek ning wartawan. Sing maksude kongkon dianjingna ning ruang jodoh. Ku iya ruang jodoh. Ya. Ya, ya, ya. Bener bu mengkonon. Titip rumah ya Glek ya. Dari harap sekin banget bu. Sekin bisa ngarep mangkat. Ya us kula gak tolip di harap menang bengkene bu. Iya. Kula gak harap metu mono ning tangga desa mai kabar-kabar konon beli bu. Bantu ya Glek ya. Iya bu. Bokat bayi bisa dah ditambah. Iya. Oh siap Glek ya titip ya. Ya us los bu. Rasa keder teman ngulati umai Ibu Daria sampai kesasar arapan takon kok langka wong-wong ya siapa ya kayak-kayak pernah ketemu. Hei Mang Aglak. Hei Aglak. Maaf sudah ulancang temen ngarani wong Aglak. Sampian arane Mang Gleok ya? Gleok? Oh. Hari ngomong aja keburu-buru ngarani wong Gleok sisan belegok. Udah pimpin sih. Sampian sabi sih? Lah, sira soto anu. Anu. Lah iya, pernah ketemu siraku singaran selonot anu. Gula arane Tono. Oh iya. Sampean siapa? Lah Mamang. Mangoglek. Masa bingung. Sama kamar siraku mang oglek. Iya apa dikit ciri ya siraku pernah main rokok anu sebatang ka. Oh mang oglek bener pasti anak pitetik coba nyeleng kusi. Iya ya wis siram mau orang elingan semono main rokok sebatang eka sekin mengkenen mang oglek. Iya siraku harap mendi terus terang pula garapan takon yang sampeyan takon apa sih iki masalah jodoh. Jodoh lo terus terang kula wingi oleh berita sing radio yen ibu Daria lagi luru jodoh. Iya mampane kula adine ibu Daria sing luru jodohku. Oh kanggo adine. Iya sekin mengken mang lagi garapan coba-coba menawa baik kula diterima. Ngomong-ngomong umaning di simang di iku umah iku si cat hijau ku. Ku sini ngarepe ana mobil bodol aku Mang Oglek. Nun kenang apa sampean beli melung lamar? Aduh no mamang masih terikat sedulur no angel sedulur. Iya sedulur apa? Ya sedulur misa bapak tuh misa mbok kah. Podikit. Sedulur misa bapak, iya. Misa mbok termasuk? Ya, termasuk sedulur sing ora karuan lah ngkononan. Termasuk lain-lain. Wong sejen sampean. Iya, wong sejen mamang iya. Ah, sampean aku bae. Iya. Mang Oglek. Wis duwe rabi mamang mano. Sampean wis duwe wis iya. Anaknya usake sudah mamang mah garapan mertamu ah los ngomong apa anak wonge ganing jero punten tak beribe los ku mobil ya ku si mobil botol kundek kayak gunung kundu. Iya punten sih. Lah ya siapa ya mamang siapa ya iya ayah mengkambur ya di kambur deh itu mamang mah oh yang iya je itu semua kumisnya gedenya ketenger sirap pitet ya lho pitet iya anak-anak pitet ya iya je mamang pitet ayo arah darah kelingan oh aja pitet maning pipi rumah duduk arahnya uang rana sirak siapa ke mangka oblek. Iya mang oglek ngomongnya tuh kelingan bisa lah sampean ka mangkas dul anu kan baka mamang kabul kak. Oh iya bener lah sampean brembal gawani buntelan sarung gawani koran marah pendi kayak bisa macak bae. Mamangku sirang rungu sing kabar sing koran mamangku. Iya cara koran kiki koran niki koran niku koran us bodol ku oli nemu. Oli nemu jare koran mamang bagian bengen ga bagian us tua ga bengen sekolah mamang oglek. Oh jaman bengen sekolah bengen anane SR bengen mah SR kelas 3 mamang ngan bae gurune mati pergi sekolah bengen. Iya mana kita ne mati mana bapak kita nih mati. Wah mati kabeh sama ini tua nih durung kawin mama tadi kabulnya kapan mati nih durung musim koran. Mati nih kapan mboknya mati bapaknya mati ya kabulnya kapan yang ke mamang mah durung kawin kono tadi maksudnya priben lamat mamang king musim koran siapa sing belum kawin karo adine jayu dari ya kaje di pai motor ronda singiler iya singiler aja ngiler sing deler mengkononan aduh kabran ya kaya lamun sampean teka ning ibu dari ya waduh jodohnya sampean kabeneran bocah masih perawan masih gadis dis mamang durung kawin umur mama sinom pirang bulan pirang tahun anung dau 68 lo. bukan bae mamang ana jodoh ya glek ya. Ya wis los. Pengen kawin ki buntelan ki gawe anu ki penglamar. Apa ku nisi nek rajungan. Lho iloh. Lumprang bae. Kin mamang ning pinggir laut meneng iku. Anang dadak. Ya. Alamat ini di sana. Dadak kok. Oh iya bener. Dadak. Tadi kin sampai nang menek mengkono ning Ibu Daria. Bukan bae ana jodoh. Iya. Hei. Mama boleh? Non. Dudu sampean ngomong karo siapa sih? Iki karo manganu mangkabul. Mangkabul iya. Arep kenapa sih? Ya pada bae karo sirah jem konon ngelamar. Iya, macem-macem. Ay macem-macem. Loh. Jelas ruang di kaca, Mang. Apa sih? Dilengen bae coba. Mang, mangoglek kun-kun majikan ini ya, Mang. Ji, majikan-majikan. Tamu pada bae kunu. Bukan kun majikan nenek duduk. Di duduk majikane mah wadon sing di rumah kun mah Ibu Daria mah wadon. Bukan laki ini Ibu Daria. Duduk tamu. Salaman ah, Srob. Menalakan monoku, tamu pada tamu nek. Nang, cirane tamu ya nang. Loh, gula tamu. Sabarane siapa? Gula arane Tono. Tono loh. Tono loh. Tono. Tono. Baru beli sirane arane mama. Gula mau ngerokakan singkadoan. Sampean arane kabel. Iko kabel. Karena baru ngerokakan mamang. Mamang mau duduk kabel. Siapa ika sih? Anak-anak abak kabul. Kabul? Jelas lo beli sekolah sampian. Arba basirangin. Justru pula garepan ngelamar. Adine Ibu Daria. Mamang gak iya arep ngelamar, bukan mana jodoh. Lah sampian masa diterima ah. Ih wong mah nang. Bukan bae anak jodoh. Toli kawinan. Oh, mamang ku pengen kawin dulu kawin. Sampian ku? Iya. Sing pasti diterima kula, sebab kula wonge ganteng, masih enom bujangan. Yakin mamang kenen bagian ganteng, bagian mamang bresak wis tua, bukan tono diterima ya los, mamang mah balik. Bukan mamang diterima kula tono aja sewot ya. Aja sewot. Iya. Eh, wiskin maja pada urusan. Njaba ayo mono. Ana umayan apa? Mono ku. Lawange nutup ku. Ya punten wong ana ning jero. Ana, ana los. Yo. Mamah los iki mono. Bae ah. Rohna sing nrimo ah, sing nrimo bae mamang mo. Punten. Mangga. Ketemu abah nek. Ana mau galangka. Ana dateng ke sing warung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu. Mangga. Ngomong-ngomong kula pada tanglet. Mangga melebet nang. Tanglet napa, Dek? Niki tanglet masalah griyae Ibu Daria. Oh, niki, Dek. Kula sing nami Ibu Daria, kula wonge. Oh, Ibu. Kenalaken Daria. Sinten, Dek? Kula namie Tono Kartono. Sing pundi, Dek? Sing Cirebon. Oh, sing kota. Sing kota. Assalamualaikum. Ih, ana maning tamu. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Edan. Macem-macem. Assalamualaikum, Dek. Warahmatullahi wabarakatuh. Mangga mlebet mawon. Oh, kula tamu. Nggih, mangga kula majikan. Mangga linggih. Endi kursi ya? Kursi endi? Lagi diserang nih wong duwe gawe. Kenal nak kula Daria. Kula gak mamang kula bae. Mamang sinten? Mamang kabul. Oh, mamang kabul. Bakta napa niku grimpel-grimpel? Gak apa bidong. Sing pundi sampean, Pak? Sing dadap wetan. Maksudnya dugi mriki? Arepan nglamar, jareku je Ibu Daria duwe adi wadon ayu. Nggih. Terus dikawinaken. Nggih. Mukone dipai motor. Nggih. Iya. Leres. Mamang masih berjaka dulu kawinan. Tono? Gula maksi bujangan. Maksudnya? Maksud gula, bading lamar adie Ibu Daria. Mangga. Duduk we, duduk di sini. Ngobrol sing enak ya. Lele janggone ya, Bu ya. Iya. Mangga, mas. Dek. Kula. dia pasti dari calon istri kakang. Oh, pengen minum apa mas? Damel susu tah? Beli susah, mini. Oh, anu, wedang teh bruk. Teh bruk segala, mini. Enok adine, Yayudari ya? Bakal lagi nenok ganteng mamang kabur. Apaan sih ini? Sampian. Masih bujangan. Ganggu baik. Apaan kine? Calon laki ki. Obat mamang calon laki ini masih bujang. Mini. Berasi. Ayo. Di mana? Yayu. Kawin dia. Kodingin. Dari pesir emang laut yo. Kodingin deh. Apa nih yo? Iku yo. Apa-apaan kau kodingin? Dek Tono, mamang kabul kodingin sampean salah paham. Salah paham. Sing diiklanakan dudukin bakakin arane Tati Turwati. Sing teriklanakan arane Nok Juni. Dados nikun sanis. Niki mah adik iringan, sampun gak ada suami. Oh, maaf deh. Sampean aja sembarangan, narik. Kita mah wis dua laki, diterima sudah laki nek kita yang dari tembak di kabe dua pedil sih. Oh, dua pedil. Oh, dari Marseso. Hai Marseso, bentar. Dudukun nih, ibu dari ya dudukun. Duduk sanes. Maaf ya bu ya. Harap apa? Iya. In mengkenen tak met singkat sebaya detono. Kulai. Sebab wong rumah tangga kan kudu sabobot sabebet saukuran. Loh ya ibu. Jadi maaf baik penglamar sing detono boten ditampi. Sebab kin wadone siji lanange loro kan? Wong wadon beli wajib wayuan. Boten ditampi. Nggih, sing ditampi penglamar sing mamang kabul. Nah. Sing mamang kabul sing diterima. Sing diterima sing mamang. Iya. Menit. Aduh, jelas beli adil lagi. Yuk iya. Coba yuk iya pandangan gula. Gula kan masih bujangan, ganteng, terpelajar. Kayak pasangan gula karo adie yai. Pasti senonoh setimpal. Mulane pun des, pur ora seukuran lah. Tadi aja blenak. Sing diterima penglamar sing bapak kabul. Sing diterima sing mamang wiskin majanjin dega bakal mamang diterima dono balik. Bakal dono diterima mamang balik. Mamang ma eling-eling sering adu sesuk. Sialan. Mangabul. Balik las. Mene. Mang. Mene. Mamang arep kawin balik las. Sekin makinin pemang. Nen. Asal mang kabul. Beli sida kawin karo adie Indaria. Kawinnya karo kula sampean jaluk apa? Mang, pengen kawin yang durung kawinnya lu ngurus sepidak mulu durung kawin balik ras. Mangkabul. Nen. Bisa jang ngurusi Detono. Detono kan sudah putus. Iya. Sekin sampean kudu ndeleng macan ning surat segel ya. Iya. Surat. Si isine. Sedurunge sampean terima duit kanggo ongkos kawin ning kene. Muni ning segel. Sampean tentunya bisa macan. Bisa. Yang bertanda tangan di bawah ini saya nama Kabul. Umur sewidak 20 tahun masih perjaka. Iya. Bahwa saya sanggup mengawini adiknya Ibu Daria yang nama Jun Junia. Belik. Nanti ongkos kawin ditanggung jawab oleh Ibu Daria dan dikasih hadiah motor si masih anyar kan? Motor bebek. Saja luke lah. Maaf ya. Nikin begitu. Kaya-kaya mengkabuliku di sekolah lan maning masa ngerti ya masalah segel. Ya mulanya dibaca kan. Terus terang kula menyesal. Sakit hati yang lamaran kula ditolak. Ya aja sakit hati. Kurang serasi maksud deh. Orang syukuran. Sirane belok adu sesuk. Macem-macem sampian. Ini mengkabul di sebagian dulung nabe tono. Enda wong sewot panasan. Bol. Dan balik. Mau arep kawinan. Ayo balik. Mau. Dibaca mana ya Mang Kabul? Iya. Yen sampean ingkar sing janji sampean sanggup dituntut di mana perlu. Ngerti? Iya. Di sini. Ngerti? Iya. Oke. Nek. Yen bener demen. Bener. Serok sampean teken. Dibayi motor bijan. Nafsu temen ya. Balik los dono. Ya. Nek. duit jake. Bocah kokon meneh apa ya, ketemu ya. Iya kon. Ayo ngopo bocah bagus pisan. Nah, Juni ah bocah yu bocah dembleng. Maaf ya. Ini. Dua calon suami, dua bakal laki. Hah? Masih perjaka. Ndi yo wong yo. Buku-buku sing klambine ireng cotome soek. Asik, ingat asik. Ningan, sapa arane yo? Arane undange Kakang ya, Nok. Aang, Aang. Aang Abung. Aang Abung. Iya, asik. Nok aja lik ya wong ayu. Lik, lik. Les mana dihormati les. Takone ya, Nok ya. Iya. Sampian aja elik ya. Blek. Ini. Pengenan kawinan iki. Mengerikan. Ih serem ya pengantinmu. Angabung. Nun. Noke gak beli elik ah. Aang beli pengen bobo. Bol. Ya wis bol ya. Les balik les. Bola permisi balik ya. Les mana kena ning semak. Kamu boleh nek kawinnya. Ya wis. Panasen kan Kang. Iya, ada kawinan. Konek pantas kawinan, ada jalan-jalan karo Senok kaya Kang ya. Kone mung laut. Mung laut. Iya, asik. Ningan mung laut. Yuk, yuk, yuk, nekannya mangkat yuk. Noke kone beli elek. Beli. Yuk. Yuk, Kang yuk. Yuk, yuk. Yuk, kambine bagus temen. Ya usah entah.